بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري الجعفي مولاهم في صحيحه كتاب العمرة باب القدوم بالغداة باب pulang ke rumah di waktu pagi. Qudum di sini bukan datang ke kota Mekah. Karena tertib babnya penjelasan masalah kepulangan. Jadi makna bab ini ialah bab pulang datang ke rumah di tanah air setelah haji, setelah umrah pada waktu ghadat, di waktu pagi. Nah, ini hukumnya bukan wajib. Bukan persyaratan umrah atau haji. Apalagi rukun. Ini sesuatu yang disukai Nabi kita Muhammad SAW. Bagi yang mengamalkannya mendapatkan pahala sunnah. Pahala at-ta'assi bin Nabi SAW. Ya, pahala meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa afdal dikerjakan, kalau tidak bisa tidak mengapa. Maka diingatkan, ini bukan rukun haji atau umrah, bukan syarat sahnya haji atau umrah, bukan kewajiban-kewajibannya. Ya, ketika tidak melakukannya tidak ada kaitannya dengan keabsahan haji atau umrah. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر العمري النافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر بن الخطاب semoga Allah meridhai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja ila Makkah, apabila beliau keluar menuju Mekah, yusalli fi masjid syajarah, beliau salat di masjid pohon, nama lain dari Dhul Hulaifah, dikenal dengan Bir Ali, sekarang menjadi masjid besar, itu miqatnya orang Madinah. Ini kalau berangkat dari Madinah menuju ke Mekah. Yang disunnahkan memang kalau memungkinkan persiapan-persiapannya, mandi-mandi segala macam, pakai baju ihram di sana, lalu salat dua rakaat, atau kalau bertepatan dengan fardu di sana salat, lalu kemudian dia ihlal meniatkan umrohnya atau hajinya. Barakallahu'alaikum. Ini salatnya salat fardu di sana, bukan salat khusus sebelum ihram. Ya, tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang sunnatul ihram. Dua rakaat sunnah ihram tidak ada. Maka ini dikerjakan ketika bertepatan dengan fardu di sana atau dengan niatan yang lain, duha, tahiyatul masjid dan semisalnya, bukan dalam rangka untuk salat dua rakaat khusus setelah ihram. Ini pas berangkatnya. Wa idza raja'a, dan bila beliau kembali, beliau pulang dari Mekah menuju kota Madinah, Salla bidhil hulaifa bibatnil wadi. Beliau salat bidhil hulaifa di tengah-tengah lembah. Batnil wadi. Wabata. Dan beliau bermalam di situ. Hatta yusbih. Hingga subuh keesokan hari. Hatta wa syahid. Jadi ketika pulang dari Mekah menuju kota Madinah, kalau situasinya sudah malam, itu tidak langsung pulang ke kota Madinah. Tidak langsung pulang ke keluarga masing-masing. Nginap di Dzul Hulaifah. Di sana sampai subuh di sana, waktu duha baru masuk ke kota Madinah menemui keluarganya. Sehingga kata-kata hatta yusbih hingga subuh menunjukkan beliau datang ke kota Madinah itu pagi hari. Ya, pagi hari, barakallahu fikum. Sekali lagi, ini sunnah. Yang mampu melakukannya, maka dapat pahala ta'asyi bin Nabi SAW. Kalau zaman sekarang ini, kalau diterapkan oleh masing-masing kita, bisa. Misalkan sampai di Cengkareng sana, di Bandara Soekarno-Hatta sana, pada Isya, itu kebiasaannya. Saya ngurus-ngurus bagasi segala macam jam 10 malam. Begitu. Ya sudah, bermalam di Jakarta, keesokan pagi pulang ke Sidayu. Paham ya? Atau sampai di Juanda malam 10-11 penerbangan terakhir dari Jakarta. Sudah antum datang, jangan langsung pulang ke rumah. Kemana? Ya nginep di penginapan dulu. Di hotel dan spot ada ya, yang terdekatin gitu. Atau di kota Gresik kan juga banyak hotel-hotel ya, penginapan di sana. Sudah besok paginya baru pulang ke rumah. Itu kalau terapkan seperti itu. Barakallahu fikum. Dipaham ya? Dan ini tidak harus pagi. Bab yang berikutnya menjelaskan bisa juga di waktu sore. Qala rahimahullahu ta'ala bab ad-dukhul bil 'ashi. Bab masuk di waktu sore. Al-'ashi ada yang mengatakan setelah zawal sampai maghrib. Ada yang mengatakan al-ashi dari salat maghrib sampai isya. Ya, sore lah bahasa kita ya. Bab ad-dukhuli bil ashi. Bab masuk ke rumah di waktu sore. Bab ini menjelaskan bahwasanya bab yang sebelumnya tiba di waktu pagi bukan keharusan. Tapi kebolehan. Boleh di pagi hari dengan cara seperti itu atau bisa juga di waktu sore. Tergantung kondisi. Nanti misalkan sampai di Juanda siang, langsung pulang, dikarenakan sampai rumah masih sore. Masih sore. Bab ini untuk menjelaskan, pagi boleh, siang boleh, sore boleh. Yang tidak diperbolehkan malam hari. Dibawakan hadisnya insyaAllah. Qala rahimahullahu ta'ala haddadana Musa ibn Ismail. قال حدثنا همام همام في طبقه الى الحمام بن يحيى العوذي همام بن يحيى العوذي قال همام yang meriwayatkan dari sahabat itu Hammam bin Munabbih As-Sun'ani. Qala Hammam di tafaqah mendekati Imam Bukhari itu Hammam bin Yahya al-Auzi. An Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah. An Anas dari Anas radhiyallahu meridainya qala, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yatruku ahlah." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah mengetuk pintu istrinya, yakni di malam hari. Saya akan terangkan di bab yang setelahnya insyaallah. Mm. Ayib. Karena Nabi SAW la yatruku ahla. Dan tidak mengetuk pintu istrinya. Yaitu di malam hari. Kana la yadkhulu illa ghudwatan aw ashiyatan. Dahulu Rasulullah SAW tidak masuk kecuali di waktu pagi atau waktu petang. Paham ya? Sehingga kata-kata tidak mengetuk pintu keluarga itu malam hari. Hadis ini menegaskan ada dua pilihan. Bisa pulang ke rumah di waktu pagi atau pulang ke rumah di waktu sore. Di antara pagi sampai sore. Malam hari jangan. Karena Rasul tidak melakukannya dan bahkan di hadis yang setelahnya melarang mengetuk pintu rumah di malam hari. Kita baca ya. Qala rahimahullahu ta'ala bab la yatruku ahlahu idza balagha al-madinah. Bab tidak mengetuk pintu keluarganya, pintu rumah istrinya apabila telah sampai di kota Madinah. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Muslim bin Ibrahim al-Farahidi. Qala haddatsana Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bustam al-Wasiti. An Muharib bin Dithar. An Jabir wa Jabir bin Abdullah al-Ansari. Semoga Allah meridainya. Qala abdu mengatakan nahan Nabi sallallahu alaihi wa sallama ayyatruq ahlahu laylan. Nabi sallallahu alaihi wa sallam melarang. Tegasnya melarang. Mengetuk pintu keluarganya di malam hari. Ini yang dilarang. Berarti kalau sampai rumah di pagi hari, nah masalah. Belum melakukannya. Siang hari, tidak masalah. Sore hari, tidak masalah. Begitu sudah malam, Rasul melarang jangan mengetuk pintu di malam hari. Barakallahu fikum. Larangan ini barakallahu fikum ada tafsil perincian di kalangan para ulama. Ketika mengumpulkan beberapa riwayat yang lainnya. Dan itu disebutkan cukup panjang oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah dalam bukunya Ishrun Nisa. Larangan ini kata para ulama apabila tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Paham ya? Tidak ada pemberitahuan, tidak ada omongan, tidak ada informasi, tiba-tiba datang di tengah malam. Adalah ya Juz, tidak boleh dengan riwayat ini. Ilahnya, alasannya kata para ulama disebutkan dalam beberapa lafaz dalam hadis, khawatir mendapati kondisi yang tidak nyaman dari keluarganya. Malam hari, tahu-tahu ketok pintu, tok-tok-tok-tok. Kaget istri kamu. Siapa gerangan yang ketok pintu di malam hari? Dikiranya maling. Kan gitu. Huh? Siapa ini? Takut dia. Nggak dibuka pintu, tahu. Keras kamu. Ketok pintunya. Tok-tok-tok-tok-tok. Tambah takut dia. Nggak ada informasi kedatangan. Kalaupun ada suara. Assalamualaikum. Dek. Gitu. Panggilnya Dek ya. D gitu. Kalau orang jawab A gitu ya. Oh, suamiku itu kan gitu. Bergegas dia membuka pintu rumah tadi itu. Dia akan mendapati situasi yang kurang menyenangkan. Ya namanya orang bangun tidur, kusut masai, bau iler, bau gudel. Ya. Matanya dikucuk-kucuk dan segala macamnya, kondisinya sedang enggak fokus. Itu kurang menyenangkan bagi orang yang pulang safar. Dipahami? Itu ilahnya. Sehingga jangan di malam hari. Jangan di malam hari. Tafsir yang kedua, rincian yang kedua, ialah apabila sudah ada info sebelumnya. Maka manfaatkan media yang dimiliki, SMS, WA, telepon, ngasih tahu. Ini penerbangan jam sekian, dari Jakarta sampai Juanda jam sekian, sampai di Sidai jam sekian. Diperkirakan mungkin sampai di rumah jam 12, setengah 1 malam lah. Ada info. Inilah bas, kata Farouk. Tidak ada masalah. Tidak masalah bagi dia untuk mengetuk pintu di malam hari. Boleh, ada info sebelumnya. Barakallahu fikum. Bicara afdol, jangan. Yang afdol, jangan ketuk pintu malam hari. Tetapi nunggu pagi. Sebagaimana Rasul melakukannya di bab yang sebelumnya. Nunggu pagi. Bermalam kamu di Gresik atau di mana, ada penginapan situ. Keesokan paginya masuk kepada keluarganya antum. Barakallahu'alaikum. Disebutkan dalam beberapa riwayat yang lainnya, kenapa kok masuknya di sore hari, menjelang malam, supaya yang dulu persiapan. Rumahnya dibersihkan dulu, sapu-sapu dulu, ya. Anaknya dimandikan dulu, yang berantakan dirapi-rapikan dulu, dia juga persiapan dulu, gitu. Ketika sampai di rumah yang didapati oleh sang musafir, pemandangan yang menyenangkan. Anak-anaknya sudah pada rapi semua, ganteng-ganteng semua, Masya Allah, sehingga nemui bapaknya, aromanya wangi, bapaknya kejut. Artinya masuk rumah dengan pemandangan yang menyenangkan. Ini semuanya adalah perkara yang sunnah dan harus perhatikan. Ada sebuah riwayat yang lain terkait dengan masalah ini. Jadi peristiwa langsung di zamannya beliau SAW. Rasul menyampaikan ini kepada para sahabatnya ketika pulang perang. Ya, sampai mendekati Madinah belum matang berhenti. Berhenti. Jangan masuk dulu ke rumah. Biarkan mereka persiapan terlebih dahulu. Tunggu nanti baru kita masuk. Dan Rasul memberikan bimbingan, memberikan arahan. Ternyata ada yang melanggar. Melanggar dia. Oh, langsung pulang mendapati keluarganya sama laki-laki yang lain. Naudzubillah. Itu dikarenakan hukuman bagi orang-orang yang menyelisih sunnah. Rasul sudah menyampaikan, jangan masuk ke dalam rumah. Tunggu sebentar. Masuk. Ini namanya khilafus sunnah. Menyelisih sunnah, menentang sunnah. Langsung dihukum. Mendapati istri dengan laki-laki yang lain. Alhamdulillah. Gitu ya. Jadi ada dua keadaan. Keadaan afdal, keadaan boleh. Bicara afdal, masuk ke rumah di pagi hari atau siang hari atau sore hari diinformasikan. Kondisi boleh ialah masuk ke rumah malam hari dengan memberitahu sebelumnya, memberi info sebelumnya. Yang dilarang masuk di malam hari tanpa pemberitahuan sebelumnya. Semoga dipahami. Dan juga dalam riwayat yang lain, Nabi kita Muhammad SAW kalau sampai di kota Madinah itu enggak langsung ke rumah. Langsung ke Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, sholat dua rakaat di situ, duduk. Nah, sahabatnya datang, menyambut kedatangan beliau. Gitu. Itu tujuannya kata para ulama, supaya yang lain ngasih tahu. Para ummahatul mukminin telah datang Rasulullah SAW. Sehingga mereka mempersiapkan diri untuk menyambut Rasulullah SAW. Ini semuanya amal-amal sunnah. Ketika diperhatikan, ketika diamalkan dalam rangka ta'asyi bin Nabi, dalam rangka meneladani beliau SAW, maka mendapatkan pahalanya. Barakallahu fikum. Sebisa mungkin. Bab yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala, babu man asra'a naqatahu idha balagha al-Madinah. Bab, seseorang yang mempercepat hewan tunggangannya, ontanya, apabila telah sampai di kota Madinah. Qala haddatsana Sa'id bin Abi Maryam. قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنسا رضي الله عنه بوسنيا حميد وحمد الطويل مشهور dengan حمد الطويل beliau mendengar Anas bin Malik semoga Allah meridainya yaqul berkata karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin bila pulang dari safar haji umrah safar jihad safar perang atau yang lainnya fa abshara darajatil madinah dan menyaksikan jalan-jalan terjal yang tinggi di kota Madinah. Darajat at-turuqul murtafi'ah. Jalan-jalan yang tinggi. Jadi bukan yang landai, yang tinggi-tinggi. Dari jauh kelihatan jalan-jalan tinggi di kota Madinah. Jalan tanjakan di kota Madinah. Ketika menyaksikan itu, awdha'ana qatahu. Awdha'ai asra'a. Mempercepat kuda apa ke ontanya. Mempercepat laju ontanya dipacu gitu. Kalau in kana dabatan bila kendaraan itu adalah dabah hewan tunggangan harrokah belum menggerakkannya. Yo begitu gerakkan supaya lebih cepat nyampe ke rumah. Qala Abu Abdullah berkata Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullah taala zad al-Harith ibn Umair al-Humayd Al-Harith bin Umair menambahkan dari Humaid lafaz harrakaha min hubbiha. Belum menggerakkan hewan tunggangan tadi dikarenakan cinta kota Madinah. Hubbiha ay hubbil Madinah. Dikarenakan beliau sangat mencintai kota Madinah. Wa qala haddatsana Qudaybah Ibn Sa'id Abu Raja. Qala haddatsana Ismail Qala an Humayd an Anas. Di sini kalau Ismail bin Ja'far insyaallah ya. Ismail bin Ja'far nah. Ini tabaqahnya beliau. An Humaydin at-Tawil. An Anasin dari Anas qal dengan lafaz judurat, tembok-tembok rumah kota Madinah. Jadi kalau belum melihat tembok-tembok rumah-rumah kota Madinah menggerakkan kendaraannya supaya cepat sampai ke sana. Tabaul Harith ibn Umair. Yang pertama bahasanya darajat, yang ini judurat. Judurat. Dan sama-sama dipakai dikarenakan rumah-rumah kota Madinah ada yang di bawah, ada yang di atas, diawali sehingga dari jauh kelihatan ada rumah-rumah, tembok rumah penduduk kota Madinah yang ada di atas. Yang jalan yang nampak, jalan tanjakan menuju ke atas. Sehingga dari jauh kelihatan, itu kota Madinah. Mempercepat lajunya ke sana. Barakallahu fikum. Ini juga demikian perkara yang disunahkan. Ketika sudah melihat ya genteng-genteng kampung halaman dipercepat. Tentunya dengan perhatian. Jangan ngebut tanpa ada perhitungan. Bisa bahaya nanti. Nggak sampai rumah nanti. Belok ke rumah sakit nanti kan. Artinya dipercepat dengan perhitungan yang masak. Percepat langkahnya. Disebutkan ilahnya alasan kenapa beliau SAW mempercepat laju kendaraannya. Dikatakan. Harrakaha min hubbiha. Karena mencintai kota Madinah. Saya bacakan. Faedah dari Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah. Dalam syarahnya. Qala al-Hafidh rahimahullah wa fil hadithi dilalatun ala fadlil madinah wa ala masru'iyyati hubbil watan wal hanini ilaihi. Pada hadis ini ada dalil yang menunjukkan keutamaan Madinah secara khusus. Kenapa? Karena Rasul mencintainya. Rasul mencintai hal-hal yang mulia. Ini menunjukkan yang pertama keutamaan kota Madinah. Salah satunya. Dan masih banyak lagi yang lain. Yang kedua, wa ala masru'iyyati hubbil watan wal hanin ilai, dan syariat cinta tanah air dan merindukannya. Watan atau watan? Tanah air ya. Itu bahasanya ya. Negara, tanah air. Mencintai tanah air itu wal hanin, bahkan merindukannya. Hanin, kata-kata orang yang merintih. Rintihan, kerinduan. Itu hanin. Jadi merintih, rindu tanah air. Barakallahu fikum. Khonamtina azakumullah. Semata-mata cinta tanah air itu boleh. Ya, semata-mata cinta tanah air, tanah kelahiran itu boleh. Sesuatu yang fitri, yang fitrah kata para ulama. Ya, masing-masing orang yang mesti mencintai tanah kelahirannya. Barakallahu fikum. Semata-mata itu tidak ada pahalanya. Tidak ada pahalanya. Yang kedua, apabila tanah airnya tanah air yang memang punya keutamaan, seperti Madinah, Makkah, mana lagi ada keutamanya? Yaman, terus Syam, lanjut Mesir. Ini yang ada nas hadis yang menerangkan keutamaan tempat-tempat ini. Atau yang kedua, negara kamu, tanah air kamu termasuk biladul muslimin. Negaranya kaum muslimin. Ini lebih umum. Tidak ada hadis yang menerangkan keutamaan negara kamu. Tetapi negara kamu termasuk biladul muslimin. Penguasanya muslim. Syiar Islam begitu nampak ramai semar sana. Mayoritas penduduknya muslimin. Itu tiga ciri negara muslim. Contoh. Kok diem? Contoh. Indonesia. Gitu. Yang kenceng, jangan ragu-ragu. Contoh. Indonesia. Nah. Baik. Penguasanya muslim. Syiar Islam di Indonesia. Semarak. Ramai, merata, di mana-mana. Mayoritas penduduknya muslimin. Ketika demikian negaranya kamu, maka hubbul watan, mencintai tanah air yang seperti ini, itu berpahala. Bukan semata-mata syai'un fitri. Bukan semata-mata fitrah. Tapi ada unsur pahalanya. Dikarenakan Anda mencintai sebuah negara yang punya keutamaan dengan nas hadis. Gitu lah. Atau Anda mencintai sebuah negara, negaranya kaum muslimin. Itu berpahala. Terasa kan? Masyru'iyat hubbil watan. Syariat mencintai tanah air. Ketika seperti ini kondisi negaranya atum, biladul muslimin, kewajibannya bukan semata-mata hubbil watan. Tetapi ada unsur ad-difa'anil watan. Harus ada membela tanah air. Dengan hal-hal yang syar'i. Kenapa? Ini negaranya kaum muslimin. Biladul muslimin. Atau membela penguasa kamu. As-sabu wa ta'ali waliyil amr. Jelas. Mendoakan kebaikan untuk waliyul amr. Jelas. Ini jelas pembahasannya. Larangan mencela waliyul amr. Jelas larangannya. Kan gitu. Wahakala. Antum membela negaranya antum dari rongrongan-rongrongan non-muslim, kaum kufar, kaum liberalisme, dan segala macam yang menghancurkan negaranya antum ini. Kamu bela dengan cara-cara syar'i. Itu berpahala. Kenapa? Bukan semata-mata tanah air, tetapi tanah airnya kaum muslimin. Ada nilai plus di situ. Dipaham ya? Paham gak? Kok diem? Ini kalamnya Al-Hafiz. Barakallahu fikum. Ketika negaranya antum demikian keadaannya, maka antum bisa menyatakan dengan tegas, Indonesia harga mati. NKRI harga mati. Dikarenakan dia biladul muslimin. Barakallahu fikum. Berpahala itu. Dan itu bukan asobiyah, watoniyah. Bukan. Dikarenakan bukan semata-mata tanah air. Tapi terkait dengan masalah sebagai baldatul muslimahnya itu. Dikarenakan penguasanya yang muslim. Dikarenakan syiar Islamnya. Dipaham ya? Lain halnya dengan kondisi negara seseorang bukan negara yang dinaskan keutamanya. Bukan pula negara muslimin. Dia tergolong biladul kufar. Negara-negara non-muslim. Yang ini kamu tidak boleh walak kepadanya. Kalau semata-mata cinta tanah air dikarenakan fitrah kamu lahir di sana, enggak ada masalah. Dan enggak ada pahalanya. Tapi enggak boleh antum wala ada pembelaan. Enggak bisa. Dikarenakan yang kamu bela, yang kamu kasihkan loyal kamu, siapa? Non-muslim. Penguasanya? Non-muslim. Masyarakatnya? Non-muslim. Enggak boleh wala dengan non-muslim. Difahami insyaAllah ya? Tanda ini. Adahua. Ini pelajaran kebangsaan. Barakallahu fikum. Dan syar'i sesuai dengan bimbingan al-hadis dan kalamnya para ulama. Ya, namanya berbangsa dengan bimbingan para ulama. Barakallahu fikum. Saya hanya membacakan kalamul hafidh wa ala masru'iyati hubbil watan wal hanini ilai. Dikatakan masru'iyah disyaratkan dikarenakan ini kota Madinah. Tidak semua tanah air harus kamu cintai syar'an. Ini kota Madinah. Kalau kamu orang Madinah, na'am. Kamu orang Yaman, na'am. Kamu orang Mekah, na'am. Kamu orang Syam, na'am. Kamu orang Mesir, na'am. Di mana tadi? Bisa? Atau kamu warga negara muslimin, biladul muslimin, fa'na'am. Ini berlaku faedah ini. Masyru'iyatu hubbil watan wal hanin ilaihi. Dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jal ketika kita termasuk warga negara yang merupakan negara biladul muslimin. Disyukuri barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Lengkapnya kayak saya pernah nulis ya kan. Di majalah syariah itu. Edisi tebar majalah apa ya? Judulnya Untukmu Indonesiaku. Masyaallah. Itu apa itu? Tebar majalah atau bukan? Hah? Tebar majalah ya, bukan edisi khusus gitu ya. Mana ada dua, ada edisi majalah, ada edisi tebar majalah. Itu kan tebar majalah masalah komunis, masalah. Oh, enggak, ini kayaknya majalah khusus. Belumnya apa itu? Belum ada sini ya. Wah, harus kamu cari. Itu khusus tema masalah seperti ini, Untukmu Indonesia. Masya Allah. Bagus ya. Judulnya bagus ya. Supaya antum tahu negaranya antum ini negara biladul muslimin. Supaya antum tahu bagaimana antum berkiprah menjadi warga negara Indonesia. Gitu. Ngerti nggih? Disyukuri alhamdulillahirrabbilalamin. Negara kita termasuk biladul muslimin. Bahkan diakui oleh para ulama. Dikatakan akbaru biladul muslimina fil alam. Nah, negara muslimin terbesar di dunia di Indonesia. Disyukuri alhamdulillah kan gitu. Barakallahu fikum. Durung adzan ya. Masyaallah. Lanjut. Qala rahimahullahu taala. Bab qaulillah taala. Bab firman Allah tabaraka wa taala. Wa'tul buyuta min abwabiha. Datangilah rumah-rumah kalian dari pintu-pintunya. Ini untuk membantah kebiasaan dahulu orang-orang jahiliyah. Mereka itu kalau ihram haji atau umrah, pulang itu enggak lewat pintu rumahnya, lewat atas. Ya, maka turun ayat ini untuk membantah, menolak khurafatnya jahiliyah tadi. Waktul buyuta min abwabiha, dari pintunya. Ngapain lewat atas itu? Dari pintunya. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu al-Walid At-Tayalisi. Seingatnya namanya Abdul Malik bin Hisham atau sebaliknya. Cek ya, Fan ya. Qala haddathana Syu'bah an Abi Ishaq wa Sabi'i Amr bin Abdullah As-Sabi'i. Qala sami'tu al-Barra radhiyallahu an Al-Barra bin Azib subhanahu wa ta'ala meridainya. Yaqul, berkata, nazal hadhihi al-ayatu fina. Ayat ini, nanti akan dibawakan ayatnya, turun tentang kami, orang-orang Ansar. Kanatil Ansaru, dulu orang-orang Ansar, yakni di masa jahiliyah dulu, idha hajju, bila mereka selesai haji, faja'u, lalu datang, pulang ke rumah, lam yadkhulu min qibali abwabi buyutihim. Mereka tidak masuk dari arah pintu rumah mereka. Walakin min buhuriha, tapi dari atas. Ya, karena mungkin kebiasaan ya, mungkin dibikin jalur lewat atas barangkali ya. Kalau sekarang antum harus naik tembok gitu ya. Atau dari atas masuk ke dalam rumah, setengah mati ya. Antum sekarang tidak ada seperti itu. Qala faja'a rajulun min al-ansar. Maka datanglah seseorang lagi dari Ansar, namanya Qutbah ibnu Amir. Qutbah qaf ta ba. Qutbah ibnu Amir al Ansari al Khazraji. Datang beliau ini, fadakhala min qibali babih. Masuk dari arah pintu rumahnya, menyalahi adat, gitu bahasanya Evan. Fakahannahu uyyir bidzalik, seolah dia dicela dengan itu. Oh iya, itu dicela. Dicela dengan itu. Ya, nah, kamu kok depan rumah, lewat atas. Itu menyalahi kebiasaan. Oh, apalagi menyalahi adat, bisa heboh ya, akhi. Qala fanazat, maka turun ayat. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Walakin al-bir man taqa wa tul buyuta min abwabiha. Al-bir akhir insyaallah. Fadal al-madin al-azin barakallahu fikum. Malam ini kita khatamkan kitabul umrah, menyisakan dua hadis lagi ikhwan. Dai barakallahu fikum, maka turun ayat ini bukanlah al-bir engkau mendatangi rumah dari bagian atasnya, tapi al-bir adalah orang yang bertakwa. Maka datangilah rumah dari pintu-pintunya. Sekali lagi, ini untuk membantah khurafatnya orang jahiliyah. Walhamdulillah, muslimin di negara kita tidak ada yang mengerjakan seperti ini setahu saya. Sehingga bersyukurlah ketika antum pulang ke rumah, pulang haji, pulang umrah, pulang safar, masuk dari pintu rumah. Ketika antum melakukan dalam rangka untuk mengamalkan ayat ini, dapat pahala. Malah mengamalkan dalam rangka untuk menyelisihi ahli kitab, menyelisihi jahiliyah, dapat pahala. Babi yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala babun as-safaru qit'atun min al-'adzab. Bab safar itu satu potongan dari azab. Bab ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita kondisi musafir. Ya, apalagi di zaman dahulu kala itu luar biasa safar itu. Menyiksa, melelahkan. Atau safar di tempat kita yang menggunakan moda-moda darat dan jarak jauh. Jauh ya. Pontianak ke Sambas berapa lama? 5 jam, 6 jam, darat. Capek enggak? Lumayan ya, luar biasa. Sini Jogja berapa lama? Oh, cepat, ada tol panjang ya. 3 jam nyampe. Ngebut banget ini, Masya Allah. Tapi yang namanya safar mesti ada sisi enggak enaknya. Sisi enggak nyaman, enggak senyaman ketika di rumah. Maksud daripada dibawakan bab ini adalah ketika selesai haji, selesai umroh, selesai hajat, langsung pulang ke rumah. Jadi bahkan nanti dalam lafaz hadis ini. Jadi fokusnya bukan terkait dengan kondisi ketika safar. Tapi yang diinginkan oleh al-muallif rahimahullah terkait dengan lafaz akhir hadis ini. Segera pulang ke keluarga. Begitu. Haji 41 hari. Yang reguler. Sampai di tanah air langsung pulang ke keluarga. Jangan kemana-mana lagi. Umrah 9 hari, 12 hari, 14 hari. Pulang, langsung pulang ke keluarga. Jangan kemana-mana. Selesai hajat, langsung pulang. Safar kemana, safar dakwah, segala macam. Selesai, langsung pulang ke keluarga. Itu yang dimaksud. Dikarenakan bagaimanapun yang kamu nikmati ketika safar, ada enggak nyamannya. Enggak senikmat, enggak senyaman ketika di tempat tinggal. Barakallahu fikum. Nah. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي قال حدثنا مالك إمام مالك مالك بن أنس بن مالك قال عن سمي itu nama beliau Sumay namanya عن أبي صالح namanya ذكوان As-Samman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu meridainya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda as-safaru qit'atun min al-'adzab safar bepergian itu satu bagian dari azab disebut dalam syarahnya yang dimaksud dengan azab adalah kepenatan, keletihan, rasa capek yang dirasakan selama safar. Itu maknanya ya. Masyaqqah. Diterangkan setelah itu yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumah. Menghalangi safar itu menghalangi salah seorang di antara kalian makannya, minumnya dan tidurnya. Ini di masa lalu ya. Kalau zaman sekarang safarnya lain ini, safar kuliner luar biasa. Itu pun juga capek gitu loh. Safarnya kuliner, berangkat dayanya hotel, paginya breakfast di hotel, siangnya kuliner di restoran mana gitu. Kemudian malamnya apa bahasa? Diner gitu ya. Wah, terlalu fasih ini. Dinernya di mana gitu. Tetap capek. Belum main-mainnya, belum sana kemarinya, tetap capek. Apalagi terkait dengan safar yang bukan untuk itu. Dengan jarak jauh. Orang makan, ya sementingnya makanlah segera berangkat. Minum juga, yang penting segera berangkat. Apalagi istirahatnya, enggak tentu. Maka kata Rasul, فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ bila dia telah menunaikan nahmahnya, ay hajatahu, hajatnya, ya, hajat safarnya, ya. Biar dia telah menggunakan hajat safarnya, fal yu'ajjil ila ahlih, ini dia, hendaklah dia segera pulang ke rumahnya. Disebutkan dalam lafaz yang lain, fal yu'ajjil ar-ruju' ila ahlih, segera pulang ke keluarganya. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Itu tujuan kenapa dibawakan dalam bab ini dalam pembahasan Kitabul Hajj atau Kitabul Umrah oleh muallif. Jadi ketika selesai haji langsung pulang, selesai umrah langsung pulang, selesai safar apapun safarnya, selesai hajat safar langsung pulang. Langsung pulang tanda antum cinta keluarga gitu ya. Dan menenangkan ke kondisi sudah tenang makan sama keluarga, minum sama keluarga, istirahat juga teratur. Wahakala. Yang terakhir, qala rahimahullahu taala babu al-musafir idza jadda bihi sayr yu'ajjilu ila ahlih. Nih, jadi menerangkan lagi pembahasan tadi. Bab al-musafir, seorang musafir Idza jadda bihi sa'ir, ketika sedang sungguh-sungguh jalan safar. Wa yu'ajjilu ila ahli. Ada baunya antum? Enggak ada. Hah? Enggak ada. Di nuskhah enggak ada baunya. Baik. Yu'ajjilu ila ahli. Dia segera pulang ke keluarganya. Di nuskhah yang ada baunya, ikhwan. Wa yu'ajjilu ila ahli. Bab seorang musafir apabila serius bersungguh-sungguh dalam safarnya, ini sedang safar-safarnya gitu, ikhwannya. Fokus pada safarnya dan dia segera kepada keluarganya. Apa yang dikerjakan? Ini sekarang fokusnya bukan terkait dengan masalah menyegerakan pulang ke rumah dari bahas tadi. Tapi ini terkait dengan masalah anjuran untuk jamak takhir gitu. Ya, ketika dia fokus untuk mempercepat safarnya, fokus segera sampai ke rumahnya, langsung jamak takhir. Ya, teruskan safarnya sampai ke waktu saat yang berikutnya, kerjakan jamak takhir di waktu kedua. Itu maksudnya, ya, Pak. Supaya apa? Supaya lebih sampai cepat ke keluarganya. Kita baca riwayatnya. Qala haddatsana Sa'id ibnu Abi Maryam. Qala haddatsana Muhammad bin Ja'far Gundar. Qala akhbar Zaid ibnu Aslam an abihi Aslam. Qala, dia mengatakan, kuntu ma'a Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Aku pernah bersama dengan Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Bi tariqi Mekah, sedang di jalan kota Mekah. Fa balaghahu an Safiyyah binti Abi Ubaid shiddatu waja'in. Lalu sampai kabar kepada beliau tentang Safiyyah binti Abi Ubaid sakit parah, sakit keras. Ini adalah istrinya beliau, ikhwan, Sofia ini. Maka apa? Fa asra'a sayr, mempercepat laju kendaraannya. Hatta kana ba'da ghurubish syafaq, hingga ketika selesai terbenamnya syafaq. Ini di waktu isya. Kalau maghrib kan tenggelamnya matahari. Kalau syafaq itu kan kemerah-merahan. Ketika hilang masuk waktu isya, gitu ya. Artinya, hingga ketika masuk waktu isya, nazala, beliau singgah, fasallal maghrib wala atamata. Beliau saat maghrib dan saat atama, atama itu isya. Saat menemani isya, jama'a bainahuma. Beliau menjama' antara keduanya. Ini yang diinginkan, ya, ikhwan. Thumma qala, beliau mengatakan setelah itu, inni ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jadda bihi sayru, akhara al maghrib wa jama'a bainahuma. Saya melihat Nabi Muhammad SAW bila fokus untuk safar, mempercepat laju safarnya, laju jalannya, beliau menunda, mentakhir maghrib dan menjama antara keduanya, maghrib sama isya. Adahwa. Ini yang dibahas sama al-muallif. Terakhir babnya, ya. Jadi ketika selesai hajatnya haji, hajatnya umrah, hajat safar, segala macam, segera pulang ke keluarganya. Ketika ada sesuatu yang mengharuskan segera sampai, lanjut. Salatnya di jamaah takhir. Adzabul murad. Paham ya? Ketika antum menjelang zuhur, lanjut terus. Nanti mengerjakan di mana? Di waktu asar. Supaya segera sampai di rumah dan mengerjakan jamaah takhir, entah di jalan atau ketika sampai di rumah. Barakallahu fikum. Ini semuanya untuk mempertegas yang sebelumnya. Segera pulang. Segera pulang. Ketika hajat selesai segera pulang, jangan berlama-lama di safar, dikadangkan safar, kita atun minal azadi. Wallahu a'lamu bisawab. Tafadhal, antum pilih hadisnya, pendek, ada yang seteng, ada yang masya Allah, luar biasa. Dan dengan demikian selesai pembahasan kitabul umrah. Kitab yang berikutnya, kitabul muhassar wa jazai sa'id. Ini pembahasan-pembahasan yang lain seputar masalah ahkamul haji. Hukum-hukum seputar masalah haji. Barakallahu fikum. Kalau untuk syarahnya selesai, syarah juz yang ketiga. Masuk syarah juz yang keempat. Barakallahu fikum. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.